Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan diantara nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini adalah nikmat talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Terlebih lagi yang kita pelajari adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Apa yang kita pelajari yang merupakan ilmu yang paling mulia? Sebab syaraful ilm bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu disebabkan kemuliaan yang terkandung di dalam ilmu tersebut. Maka tatkala kita mempelajari tauhid, berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, ilmu tauhid kalau begitu adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Dan ini hukumnya fardu ain. Siapapun dia, setiap hamba Allah mesti mempelajari ilmu tauhid, ilmu yang dengannya menjadi tegak agamanya. Apabila dia tidak memiliki ilmu tersebut, maka rusaklah agamanya. Oleh karena itu, nikmat yang sangat besar apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada seorang hamba taufik di dalam mempelajari ilmu tauhid. Sehingga nikmat ini harus disyukuri. Dan apabila kita bersyukur dengan nikmat yang besar ini, maka insyaallah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala akan menambah kenikmatan tersebut. Sebagaimana dalam keumuman dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Dan bagian dari kesyukuran, bahkan rukun di dalam bersyukur, diantaranya adalah mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam ilmu tersebut atau di dalam nikmat tersebut. Ini bagian dari rukun di dalam bersyukur, mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat harta, maka wajib bagi kita mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam harta kita, yaitu kewajiban zakat. Demikian pula Allah berikan kepada kita nikmat menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka kita harus mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam nikmat tersebut. Yaitu di antaranya yang paling besar, bahkan merupakan kunci agar kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, adalah kita memiliki sifat atau menghiasi diri kita dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan adab seorang penuntut ilmu itu luas sekali. Di antaranya yang paling wajib adalah bagaimana beradab di dalam majelis ilmu. Memiliki adab yang baik, memiliki sikap yang baik, memiliki akhlak yang terpuji di dalam majelis ilmu. Yaitu diam, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabinya, merenungkan, berusaha memahami dengan baik. Inilah di antara adab-adab yang sangat agung di dalam majelis ilmu, dan itu merupakan kunci suksesnya seseorang di dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, awwalul ilmi an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-amal, thumma an-nashr. Awal dari ilmu adalah niat. Kemudian mendengarkan, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan ilmu tersebut. Inilah urutan-urutan di dalam menuntut ilmu. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Awal dari ilmu adalah niat. Kemudian mendengarkan dengan baik. Kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Hal serupa diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Imam Muhammad bin Nahr al-Harithi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana yuqal, dahulu di masa salaf dikatakan, awalul ilmi al-insat lahu, awal dari ilmu adalah diam, summal istima' lahu, kemudian mendengarkan dengan baik, summa hifzuhu, kemudian menghafalkannya, summa al-amalu bihi, kemudian mengamalkannya, summa bathuhu, kemudian menyebarkannya. Inilah di antara adab-adab yang sangat penting dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan bahkan sebelum dia mengamalkan ilmu tersebut, ketika dia diam dan mendengarkan dengan baik ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan, dikaji, dipelajari, insyaallah ta'ala itu akan menjadi sebab ia meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firmannya, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Inilah di antara sebab seseorang meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala ayat-ayat Allah dibacakan, dijelaskan makna dan kandungannya, dia diam dan mendengarkan. Dia perhatikan dengan baik, dia renungkan. Maka insyaallah ta'ala dengan sebab itu, dia akan meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sifat orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang menjauhi rahmat Allah atau dijauhkan dari rahmatnya, tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka cuek. Mereka tidak mau mendengarkan dengan baik. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan mereka bernyanyi-nyanyi atau menutup telinga mereka, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah tersebut. Maka dengan sebab itulah mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara hal yang mesti disyukuri. kehadiran seseorang di majelis ilmu berarti Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya untuk menempuh jalan-jalan yang menyampaikan dia kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah telah merahmati seseorang, maka dipastikan dia akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dan diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah dia berhasil dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tauhid. Marilah kita memperhatikan dengan baik setiap dalil dari Al-Quran wa Sunnah dan urayan para ulama kita. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min az-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni disebabkan tauhid. Masuk pada dalil yang keempat, yaitu sebuah hadis. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Al-Matin sahibu kitab Tauhid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang dengan itu aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Yakni satu kalimat yang digunakan untuk berzikir dan berdoa. Qala kul ya Musa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yakuluna hadha. Kata Nabi Musa alaihi salam, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu juga mengatakan kalimat ini. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, andaikan 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selain aku, wal aradina sab'a fi kifatin, demikian pula 7 lapis bumi diletakkan di dalam satu timbangan, wala ilaha illallahu fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah pada timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat dibanding seluruh makhluk tersebut yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Rawah Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban juga Al Hakim, dan beliau mensahihkannya. Imam Ibn Hibban, beliau adalah Abu Hatim. Ibn Hibban adalah Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban At-Tamimi Al-Busti, wafat pada tahun 354 Hijriah. Adapun Al-Hakim, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi, meninggal pada tahun 405 Hijriah. Baik. Hadis ini sebagian ulama mensahihkan, seperti Al-Hakim di sini, demikian pula Ibn Hibban, dan Al-Hakim mensahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Demikian pula Al-Hafiz di dalam Fathul Bari juz ke-11 halaman 211 beliau juga mensahihkan hadis ini. Dan sebagian ulama mendhaifkannya. Dikarenakan pada sanadnya ada perawi yang dhaif. Seperti yang dikatakan oleh Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid, rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu wuthiqu wa fihim dha'fun. Diriwayatkan Abu Ya'la dan perawi-perawinya disikahkan dan padanya pada mereka ada kelemahan. Kelemahannya ada pada seorang rawi yang bernama Darij bin Sam'an Abu Samh. Abu Daud mengatakan tentangnya ahadithuhu mustaqimah. Hadis-hadisnya lurus. Maksudnya sahih. Illa ma kana an Abil Haitham an Abi Sa'id. Kecuali yang ia riwayatkan dari Abu Haitham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Jadi ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Namun kalau kita perhatikan makna hadis ini, maknanya sahih dan di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Dan terdapat hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang maknanya semisal dengan hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nuhan alaihi salam qala libnihi." Bahwa Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya inda mautihi, sebelum kematian beliau. Kita perhatikan apa wasiat para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam menjelang wafat mereka. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya sebelum beliau meninggal dunia, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a. Law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh alaihi salam, karena sesungguhnya langit yang 7, demikian pula bumi yang 7, apabila diletakkan di dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lainnya, maka la ilaha illallah lebih berat dari seluruh makhluk tersebut. Ini riwayat yang sahih semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh pada bab ini. Baik. Kita masuk di dalam penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khazraji dari suku Khazraj, Al-Ansari dari kaum Ansar. Al-Khudri nisbatan ila Bani Khadrah atau Bani Khudrah, sedangkan Al-Khudri itu nisbah kepada sukunya, suku Khudrah. Sahabiyun jalil, beliau seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabiyin, dan anak seorang sahabat. Jadi beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Abu Sa'id ini ketika perang Uhud beliau masih kecil sehingga tidak bisa atau tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Uhud. Dan beliau mengikuti peperangan-peperangan setelahnya. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsira. Beliau telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak. Ini diantara kemuliaan dan keutamaan sahabat Abu Sa'id, termasuk minal muktirin, diantara para sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Musa, adapun Musa di dalam hadis ini, huwa Musa bin Imran, Rasulullah ila bani Israel wa kalimur rahman. Beliau adalah Musa bin Imran, utusan Allah kepada bani Israel, dan beliau adalah kalimur rahman, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah yang maha penyayang. Maka beliau bergelar kalimur rahman. Adzkuruka, aku berzikir kepadamu. Maksudnya adalah usni alaika wa ahmaduka bih. Aku menyanjungmu dan memujimu dengan kalimat tersebut. Wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepadamu, ay atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Yakni aku bertawassul kepadamu apabila aku berdoa kepadamu. Yaquluna hadza, hamba-hambamu mengatakan ini. Ay hadhil kalimah, maksudnya kalimat tersebut. Salam. Yaitu kalimat tauhid. Wa amirahunna ghairi, dan seluruh penghuni langit selain aku, kata Allah, maknanya adalah man fihinna minal ummar ghairullah. Siapa saja yang menghuni langit selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghuni langit? Para malaikat. Tetapi jangan kita bayangkan Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langitnya, seperti keberadaan malaikat. Berbeda. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fikir fatin, dalam satu timbangan, ailawudiat hadhil makhlukat fikir fatin min kifatay al mizan. Maksudnya adalah, andaikan seluruh makhluk ini diletakkan di salah satu dari dua timbangan, wawudiat hadhil kalimah fil kifatil ukhra, dan kalimat ini diletakkan pada timbangan yang lainnya, malat bihinna rajahat alaihinna, maka dia lebih berat dibanding seluruh makhluk tersebut. Baik. Demikian makna beberapa kosakata yang ada dalam hadis. Berikutnya al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara global. Qala anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla ay yu'allimahu dhikran yusni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Bahwasannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla untuk mengajarkan kepada beliau satu zikir yang dengannya dia memuji Allah dan dengannya dia bertawassul dengan amalan tersebut agar sampai kepada Allah. Farshadahu Allah ta'ala ayyakula. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbing beliau untuk mengatakan La ilaha illallah. Satu zikir, satu kalimat yang berbunyi La ilaha illallah. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'adraka Musa anna hadihil kalimata kathirul zikruha ala al-sinatil khalqi. Namun Musa sudah mengetahui bahwa kalimat ini sudah banyak disebutkan oleh lisan-lisan makhluk. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bi dhikrin yamtazu bihi an ghairihi. Dan beliau menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bagi beliau satu bentuk zikir yang dengan itu beliau lebih istimewa dibanding yang lainnya. Iya. Dengan itu beliau berbeda, lebih baik, lebih tinggi, lebih istimewa. Itu yang beliau inginkan. Ya, enggak mau yang biasa-biasa saja. Baik. Fabayyana Allahu lahu 'izama fadli hadza dzikri alladhi arsyadahu ilaih. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan keagungan, keutamaan zikir ini yang telah Allah bimbing beliau kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl. Dan bahwasannya tidak ada satu zikir pun yang menyamai keutamaannya. Jadi zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling mulia. Nabi Musa alaihissalam minta yang lebih mulia dari itu, sudah tidak ada lagi. Itu yang lebih mulia. Iya. Sebagaimana kita katakan tadi, andaikan hadis ini dhaif sekalipun, maka terdapat dalil-dalil yang lain yang menjelaskan maknanya, sehingga maknanya ini sahih. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan, demikian pula para nabi sebelumku, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hadis ini menjelaskan la ilaha illallah memang sebaik-baiknya zikir. Ini dari sisi dalilnya jelas. Dan dari sisi makna, maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling afdol, karena di dalamnya terkandung an-nafy wal isbat, penafikan terhadap seluruh penyembahan kepada selain Allah, dan penetapan tauhid satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalimat ini apabila seorang mengamalkannya dengan baik, maka dia akan menghilangkan dan menghancurkan serta memusnahkan seluruh bentuk perendahan dan pelecehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fattauhid yuzhibu asla syirk wal istighfar yamhu furu'ahu. Maka tauhid memusnahkan akar kesyirikan, dan istighfar menghapuskan cabang-cabang kesyirikan, yaitu semua dosa. Fa afdalu tsana qawlu la ilaha illallah wa afdalu du'a qawlu astaghfirullah. Maka sebaik-baik sanjungan, sebaik-baik zikir kepada Allah, kata beliau, adalah ucapan la ilaha illallah. Karena itu tadi, orang yang mengucapkannya dan meyakininya serta mengamalkannya memusnahkan seluruh bentuk kesyirikan. Dan sebaik-baik doa, kata beliau, adalah astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keagungan tauhid, keagungan dari sisi maknanya dan keagungan dari sisi dalil-dalil yang menjelaskannya. Baik. Munasabatul hadis lil bab. kecocokan hadis ini dengan bab, yaitu bab keutamaan tauhid. Anna fihi bayana fadli kalimat tauhid, bahwasannya di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah, dan bahwasannya tidak ada satu zikir pun yang menyamainya di dalam keutamaan. Kalau begitu, dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan yang besar. Tauhid adalah amalan yang paling utama. Tauhid memiliki keutamaan yang tinggi, keagungan dan kebesaran. Maka yang paling wajib untuk kita amalkan adalah tauhid. Yang paling penting untuk kita perhatikan adalah tauhid sebelum yang lainnya. Sebaliknya, kesyirikan adalah dosa terbesar, keharaman yang paling besar dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi siapa yang dianugerahkan nikmat tauhid, nikmat terbesar. Demikian pula jalan-jalan untuk mencapai kenikmatan tauhid. Di antara jalan yang paling besar adalah dengan menuntut ilmunya, mempelajarinya dengan baik. Tidak akan mungkin seseorang dapat mentauhidkan Allah dengan benar tanpa dia mempelajari ilmunya. Mustahil. Itu mustahil. Maka nikmat sangat besar sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk mempelajari ilmu tauhid. Jangan pernah disia-siakan nikmat itu. Iya. Dan kita bisa melihat bagaimana bahayanya orang-orang yang tidak mempelajari tauhid. Mereka kemudian terjatuh pada kesyirikan. Bahkan yang lebih parah lagi, perbuatan syirik dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini namanya jahal murakkab, kebodohan kuadrat. Iya. Mereka melakukan kesyirikan dan mereka mengira itu adalah ibadah. Mereka melakukan perbuatan yang paling Allah benci. Namun dengan itu justru mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bahaya kebodohan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kenikmatan mempelajari tauhid dengan benar, mengamalkannya dan mendakwahkannya sampai akhir hayat kita. Ada baterai lagi. Terganggu. Baik. Kita masuk pada bagian akhir penjelasan Asy-Syaikh, dan ini bagian terpenting. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita petik, yaitu pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Qala hafizahullah ta'ala, pelajaran yang pertama, izamu fadli la ilaha illallah, agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadammanahu minat tauhidi wal ikhlas, dikarenakan apa yang dikandungnya, yaitu tauhid dan ikhlas. Inilah sebab keutamaan. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling besar keutamaannya karena kandungannya yang besar, yaitu amalan tauhid dan ikhlas. tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan ikhlas, memurnikan niat dalam beribadah hanya karena Allah. Dan perlu dipahami dengan baik, keutamaan ini tidak mungkin diraih oleh seseorang tanpa dia mengamalkan syarat-syaratnya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, syarat-syarat tauhid ini harus diamalkan, yaitu ilmu, yakin, qabul, menerima, tunduk, ikhlas, jujur, dan cinta. Ini 7 syarat. Dan sebagian ulama melengkapi, menyempurnakan menjadi 8 syarat, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Maka keutamaan yang diraih oleh seseorang dengan kalimat ini, kalau dia memenuhi syarat-syarat kalimat ini, yaitu 8 syarat. Baik, ini pelajaran yang pertama. Jadi sekedar ucapan saja seseorang belum bisa meraih keutamaannya, tetapi harus dia amalkan atau dia penuhi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Pelajaran yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrub ilallah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, satu pelajaran yang agung. Para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam keadaan mereka orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, bahkan mereka adalah orang-orang pilihan Allah, namun mereka masih terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah. Oleh karena itu, pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis ini, mendekatkan diri kepada Allah harus dengan amalan. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta bahkan amalan khusus yang dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi percuma saja seseorang mengatakan mau mendekatkan diri kepada Allah namun dia tidak beramal. Percuma saja seorang menyatakan syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya namun dia tidak beramal. Sebagaimana Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan teladan bagaimana bersyukur. Beliau salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Begitu panjangnya beliau membaca ayat-ayat dan lamanya beliau berdiri dalam salatnya. Tidak diragukan lagi bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Padahal dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Demikian pula Nabi Musa alaihi salam, beliau sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Tapi justru nikmat tersebut mesti lebih disyukuri, sehingga mendorong beliau untuk lebih semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah uluul himmah, tingginya semangat, tingginya cita-cita. Seorang muslim mesti memiliki cita-cita yang tinggi. Dalam hal apa? Dalam ilmu dan ibadah. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah diberikan wahyu. Andaikan beliau tidak meminta pun, wahyu tetap akan diberikan kepada beliau. Tetapi subhanallah, karena semangatnya yang begitu tinggi, beliau kemudian masih meminta lagi kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Ini namanya ulul himmah, tingginya cita-cita, tingginya semangat dan kemauan dalam menuntut ilmu. Dan inilah yang dituntut dari kita, terus meminta tambahan ilmu dan berusaha mengejarnya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka Nabi Musa alaihissalam juga memberikan teladan kepada kita. Beliau berdoa kepada Allah minta tambahan ilmu. Ilmu untuk diapakan? Untuk diamalkan. Ya. Bukan sekedar sesuatu yang diketahui belaka, tetapi untuk diamalkan. Ini juga pelajaran yang besar bagi kita, yaitu kewajiban mengamalkan ilmu. Demikian pula pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah fadilah man yatlubu at-tamayyuz fi umur al-akhirah, keutamaan orang yang mengejar keistimewaan, yang mencari ketinggian dalam perkara-perkara akhirat, berlomba-lomba. Nabi Musa alaihissalam meminta zikir khusus. Sudah dikasih zikir khusus, masih minta yang lain, yang tidak diamalkan oleh orang lain. Beliau ingin lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan ini terpuji di dalam perkara akhirat. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, dan pada hal itu hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang ingin meraih surga yang tinggi. Makanya kalau minta surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk minta surga yang paling tinggi. Inilah yang dituntut dari kita, berlomba-lomba dalam perkara akhirat, bukan sebaliknya kita berlomba-lomba di dalam dunia, di dalam memperbanyak dan menambah kekayaan dunia ini saja. Tetapi yang dituntut bagi kita berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Iya. Sampai dikatakan para ulama, kalau engkau melihat seseorang melampauimu dalam urusan dunia, maka berusahalah untuk melampauinya dalam perkara akhirat. Itu jauh lebih baik. Jangan malah berusaha untuk melampauinya dalam perkara dunia juga, tetapi yang diusahakan adalah melampauinya dalam urusan akhirat. Ini diantara pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah, bahwasannya ibadah tidaklah terlaksana kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak boleh dikerjakan kecuali dengan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lil insan ay yabtadi'a fiha min 'indi nafsihi. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk berbuat bid'ah atau mengada-ada padanya dari dirinya sendiri. Li'anna Musa alaihi salam talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Sebab Nabi Musa alaihi salam saja meminta kepada Rabb-nya untuk mengajarkan kepada beliau suatu yang dengannya beliau berzikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pelajaran besar bagi kita. Ternyata para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak berbuat ibadah dari diri mereka sendiri, tetapi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu bukan hasil ciptaan beliau, tetapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum beliau, amalan yang mereka amalkan itu adalah amalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa buruknya amalan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Sebab orang yang melakukannya seakan-akan dia merasa lebih tinggi dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan lebih dari itu, seakan-akan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Apa bentuk pengkhianatannya? Tidak mengajarkan semua kebaikan. Kalau dia yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugasnya untuk mengajarkan semua kebaikan yang Allah wahyukan kepadanya, tentunya dia tidak perlu menambah lagi kebaikan yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap bid'ahnya itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik katanya, maka sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sudah sempurna itu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan semua kebaikan. Sudah sempurna itu maknanya enggak perlu ditambah lagi dengan yang lain. Kalau kita menambah, berarti kita menganggap agama ini belum sempurna, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan. Padahal beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Gak perlu mengada-ada lagi. Semuanya sudah jelas. Hanya yang dituntut bagi kita adalah mempelajarinya. Baik. Pelajaran yang keempat. Qala anna man ishtaddatil hajah wad darura ilaih kana aktsara wujudan. Bahwasannya sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat penting, maka keberadaannya paling banyak. Ini kaidah umum. Fa inna la ilaha illallah, karena sesungguhnya la ilaha illallah, lamma kana al-alam muttarran ilaiha kanat aktsar al-azkar wujudan wa aisaraha husulan. ketika makhluk seluruhnya sangat membutuhkan la ilaha illallah untuk berzikir dengannya, maka inilah zikir yang paling banyak dan paling mudah didapatkan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bukan berarti karena kalimat la ilaha illallah paling banyak diketahui oleh manusia, oleh makhluk, kemudian dia adalah kalimat yang rendah. Dia paling banyak diketahui justru karena dia paling dibutuhkan. Ini makna pelajaran ini. Justru karena dia paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk, maka dialah zikir yang paling banyak diketahui oleh makhluk. Baik. Pelajaran yang kelima. Qala hafizahullah anna Allah fawqa as-samawat. Bahwasanya Allah di atas seluruh langit-langit. Liqaulihi wa amirahunna ghairi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh penghuni langit kecuali aku. Maka hadis ini menunjukkan atau menguatkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluk, di atas langit-langitnya. Iya. Sehingga makna hadis ini, keberadaan Allah di langit tidaklah seperti keberadaan malaikat di langit. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah malaikat membutuhkan langit, sedangkan Allah tidak membutuhkan langit. Demikian seluruh makhluk memiliki kebutuhan pada makhluk yang lainnya, dan Allah tidak sedikit pun membutuhkan makhluk. Iya. Maka dalam hadis yang mulia ini terdapat isbat sifatil ulu lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan sifat ketinggian bagi Allah terbagi menjadi tiga bentuk berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Juga firman Allah, wa huwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Subbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang tertinggi. Maka dari dalil-dalil yang sangat banyak tentang sifat al-ulu bagi Allah, ulama menjelaskan Allah memiliki tiga bentuk al-ulu. Yang pertama adalah uluwud zat, ketinggian zatnya. Yang pertama apa, Muslimat? Baik. Maksudnya apa uluwud zat? Allah zatnya adalah zat yang berada di atas segala sesuatu. Seluruh makhluk ada di bawahnya. Tidak ada satupun makhluk yang sejajar dengan Allah, apalagi lebih tinggi dari Allah. Semua ada di bawahnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah uluwul qadar, yaitu tingginya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaannya yang paling tinggi, keagungan dan kemuliaannya yang paling tinggi, yakni seluruh sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang paling tinggi dan paling mulia. Kemudian yang ketiga, uluwul qahar, ketinggian kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatannya. Iya. Ini tiga macam al-ulu yang terdapat di dalam Al-Quran wa Sunnah. Kenapa? Ulama perlu memberikan rincian tiga macam al-ulu di sini. Tiga macam sifat ketinggian. Sebab ketiga macam ini memang berbeda. Ketiga macam ini memang masing-masing adalah sifat tersendiri. Sehingga seseorang ketika mendapatkan satu dalil, dia tidak mentakwil kepada yang lainnya dan meninggalkan maknanya yang sesungguhnya. Paham ya? Ini penting sekali dipahami di dalam Tauhidul Asma wa Sifat. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah dan Ahlul Bidah berbeda dari tiga macam al-ulu ini dengan Ahlul Bidah hanya pada satu macam saja. Maksudnya pada umumnya ya. Pada umumnya Ahlul Bidah mengimani dua macam al-ulu dan mengingkari yang satu. Dan yang satu ini mereka tafsirkan kedua macam yang mereka yakini. Apa yang mereka ingkari? Ada yang tahu? Ulu wazat. Yang pertama, yaitu tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Mereka tafsirkan, oh itu bukan maksudnya itu. Maksudnya Allah keutamaannya yang paling tinggi. Maksudnya Allah yang paling kuat. Padahal ketiga macam itu harus ada. Ini pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah perincian di dalam masalah akidah agar kita memahami dengan baik. Baik. Pelajaran yang berikutnya, yang keenam, qala hafizahullah annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al kalimah min at talaffuz biha kulliha, bahwasanya harus di dalam berzikir dengan kalimat ini untuk mengucapkan seluruhnya. Wa la yaqtasiru ala lafdil jalalah Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal, dan tidak boleh mencukupkan dengan lafaz jalalah Allah saja sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh, yaitu dari kalangan sufiyah, tasawuf, tarekat. Sudah jelas zikir la ilaha illallah yang paling bagus, mereka diskon ya, mereka kurangi, di korting ya. Di antara mereka hanya membaca la ilaha saja. Ya, ini masya Allah kekufuran. Kalau hanya sampai la ilaha saja kekufuran. Ada juga yang membaca illallah saja. Ada pula yang membaca Allah saja. Ada lebih kurang lagi. Hanya huwa. Kalimat dhamir, kata ganti. Ada yang lebih kurang lagi, yaitu hu, ya, diringkas. Itu yang paling ringkas. Hu, hu, hu. Begitu zikirnya. Ya. Sehingga ada sebuah kitab yang ditulis oleh tokoh sufi Ibnu Arabi yang berjudul Al-Huwa. Ya. Dan itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak ada di dalam syariat zikir yang hanya mengucapkan lafaz mufrad Allah, tidak ada. Adanya digandengkan dengan pujian, pensucian, pengagungan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Tidak ada yang hanya Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Tidak ada zikir seperti itu. Iya. Adanya digandengkan dengan pujian-pujian. Maka itu termasuk zikir yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Oleh karena itu, di sini kita dapat mengambil satu pelajaran yang penting, bahwasannya lafaz-lafaz zikir itu harus berdasarkan ketentuan. Iya. Sehingga bid'ah itu dibagi para ulama menjadi dua bentuk. Ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang asli, yang hakiki, dan bid'ah idhafiyah yang disandarkan kepada syariat. Iya. Berzikir adalah ibadah. Zikir adalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk berzikir. Tidak ada yang mengatakan zikir itu bid'ah. Zikir adalah ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazalu lisanuka rabban bizikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Tetapi lafaz-lafaz zikir juga harus sesuai ketentuan syariat. Walaupun kita niatnya baik berzikir, namun lafaz-lafaznya tidak sesuai ketentuan syariat, maka itu bid'ah. Iya. Itu namanya bid'ah idhafiyah, disandarkan kepada syariat. Baik. Maka orang yang tidak memahami pembagian bid'ah ini, ketika kita melarang mereka berzikir dengan zikir-zikir yang tidak sesuai syariat, apa yang mereka akan katakan? Kalau begitu kamu melarang zikir. Padahal yang dilarang adalah lafaz zikirnya yang salah. Iya. Atau caranya yang salah. Seperti berzikir secara berjamaah. Zikir yang dia ucapkan sudah benar, la ilaha illallah. Tetapi mereka lakukan dengan cara yang salah, yaitu secara berjamaah. Baik. Demikian pula kalau kita melarang mereka berzikir atau bersalawat dengan salawat nariyah. Atau salawat-salawat hasil ciptaan mereka. Maka mereka akan mengatakan, kalau begitu kamu berasal dari kelompok yang anti salawat. Iya. Gas katanya, gerakan anti salawat. Iya. Atau GAM, gerakan anti maulid. Baik. Enggak cinta Rasul. Padahal yang dilarang adalah bentuk salawatnya, bukan salawatnya itu. Makanya ada seseorang melakukan salat setelah subuh dan dia memperbanyak rukuknya lebih dari biasanya. Kemudian dilarang oleh tabi'iyun jalil, seorang tabi'i yang mulia, Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Dia katakan, "Jangan kamu lakukan itu." Dilarang langsung. Dia sedang salat diperintahkan, "Stop, stop salatnya." Ya, berhenti. Maka orang itu mengatakan, "Ya Abu Muhammad, ayu'adzibunillahu ala sholah? Apakah Allah akan mengadabku karena aku melakukan sholat?" Apa jawab Sayyid ibn al-Musayyib? La. Yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tetapi Allah akan mengadabmu karena kamu menyelisihi sunnah. Ini satu jawaban kata Asy-Syaikh al-Albani rahimahullahu ta'ala yang merupakan silahun qawi. Senjata yang kuat bagi ahlus sunnah untuk memberantas bid'ah. Jadi bukan sholatnya yang dilarang. Cara sholatnya yang salah itu yang dilarang. Demikian pula zikir-zikir dalam berbagai macam bentuk bid'ahnya. Bukan zikir yang dilarang, tapi cara berzikirnya. Apakah lafaznya, atau jumlahnya, atau tata caranya, dan lain sebagainya. Baik. Pelajaran yang berikutnya, yang ketujuh, isbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Penetapan adanya mizan, timbangan amalan-amalan, dan bahwasannya itu hak, benar adanya. Ini jelas sekali berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah tentang adanya mizan, timbangan kebaikan dan keburukan, atau timbangan amalan-amalan seseorang kelak pada hari kiamat. Dan yang ditimbang itu ada tiga. Yang pertama amalan seseorang, yang kedua catatan amalannya, yang ketiga orangnya sendiri. Sebagaimana datang dalil-dalil yang merinci semua itu. Baik. Pelajaran yang ke-8, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi juga membutuhkan untuk diingatkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya, apalagi kita tentunya, kita lebih butuh untuk diingatkan tentang kalimat ini. Sebab para nabi saja butuh untuk diingatkan. Dan dijelaskan para ulama, maksudnya para nabi butuh diingatkan tentang ketinggian kalimat ini. Adapun tentang aslul makna, aslul fadilah, pokok keutamaannya, para nabi dan rasul sudah mengetahuinya. Hanya saja ada keutamaan-keutamaan yang lebih daripada itu yang mereka perlu diingatkan. Maka umat selain para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, kalau begitu lebih butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Maka melalui mempelajari hadis ini, kita diingatkan dengan la ilaha illallah. Pelajaran yang ke-9 kata Syekh, annal aradina sab'un kassamawat. Bahwasannya bumi-bumi itu juga ada 7 lapis seperti langit-langit. Iya. Dan di dalam Al-Quran tidak ada penegasan tentang hal ini. Namun terdapat dalam hadis, di antaranya di dalam As-Sahih dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatata'a shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mencuri sejengkal tanah, maka akan dikalungkan padanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Maka kita meyakini bumi itu juga ada 7 lapis, sebagaimana langit memiliki 7 tingkatan, 7 langit. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah zikir dan doa sekaligus. Sebab doa itu sendiri, ada doa mas'alah dan doa ul-ibadah. Terbagi menjadi dua, doa permohonan dan doa ibadah. Maka la ilaha illallah, bahkan seluruh ibadah, itu masuk dalam kategori doa. Sebab tatkala kita mengamalkannya, berarti kita meminta kepada Allah untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya dan ampunannya. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mohon dijelaskan kembali sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala yang terbagi menjadi 3 bentuk. Dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah menunjukkan bahwasannya sifat ketinggian bagi Allah ada 3 bentuk. Yang pertama, uluwud zat, ketinggian zatnya. Maksudnya adalah zat Allah berada di atas seluruh makhluk. Zat Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ini ucapan Ahlu Sunnah. Kalau Ahlul Bid'ah, mereka mengatakan Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak ada di mana-mana, Allah tidak ada di tempat dan tidak ada di waktu. Ini ucapan-ucapan Ahlul Bid'ah. Baik. Yang kedua, ulul qadar, ketinggian, keagungan dan kemuliaannya. Yakni sifat-sifat Allah adalah sifat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, ulul qahar, ketinggian kekuasaan Allah. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang lebih kuat darinya. Baik. Ini tiga sifat ketinggian. Kebanyakan ahlul bid'ah hanya mengimani dua ketinggian yang terakhir, dan mereka tidak imani yang pertama. Yang pertama mereka tafsirkan kedua yang terakhir. Ini sebabnya ulama merinci bahwa tiga bentuk ketinggian ini semuanya harus ditetapkan, dan masing-masing memiliki makna tersendiri. Adapun ahlul bid'ah, mereka mengingkari hal itu, sehingga mereka tafsirkan ke makna kedua dan ketiga, dan meninggalkan makna yang pertama. Adapun ahlu sunnah, mereka mengimani semua bentuk ketinggian tersebut. Wallahu alam. Ada satu faedah lagi saya tambahkan. Sebagian ulama merinci atau membatasi jadi dua, yaitu uluwul zat dan uluwul sifah, ketinggian zatnya dan ketinggian sifatnya. Namun ketinggian sifatnya ini mencakup dua ketinggian yang kita sebutkan di sini, uluwul qadar dan uluwul qahar. Baik. Yang lebih bagus adalah dengan memberikan perincian sampai kepada tiga ini, supaya ahlul bid'ah tidak ada lagi kesempatan untuk mentakwil kepada makna. Maknanya dia takwil kepada makna yang benar, namun dia meninggalkan makna yang benar juga. Baik. Saya punya saudara yang bekerja di kantor pajak dan bank. Jika datang berkunjung ke rumah dan membawa sekedar oleh-oleh, apakah boleh saya menerima dan memakannya? Jika tidak, maka diapakan makanan tersebut? Baik. Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Walaupun kerja di bank yang melakukan transaksi riba, demikian pula pajak, satu bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini hukumnya haram. Namun ketika mereka memberikan hadiah kepada kita, boleh kita menerima. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Dan Allah sifatkan orang-orang Yahudi, wa aklihimur riba. Mereka adalah para pemakan riba. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima hadiah dari mereka. Ya, tidak ada masalah insyaallah taala, dan kita tidak harus bertanya, ini harta riba bukan? Enggak harus. Iya, boleh kita terima. Baik. Apakah benar jika seseorang akan meninggal sudah ada tanda-tanda sebelumnya, misalkan melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya? Anda belum tahu dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Saya punya teman yang suaminya sudah meninggal. Dia ceritakan pada saat sebelum meninggal suka pakai baju warna hitam. bicara terus, ingin pindah rumah dan lain-lain. Tidak lama kemudian qadarullah suaminya kecelakaan dan meninggal. Dia seorang pilot. Kebetulan pada saat itu mengangkut bahan bakar dengan menggunakan pesawat. Karena cuaca buruk, kemudian pesawat menabrak gunung dan terjadilah musibah itu. Mohon dijelaskan Ustaz, menurut syariat Islam. Wallahu alam, anda tidak mengetahui dalil secara khusus yang menjelaskan hal tersebut. Yang dituntut dari kita adalah mempersiapkan diri sepanjang hidup kita menghadapi kematian. Ya, sebab kematian sudah sangat dekat dengan kita. Ya, lebih dekat daripada tali sandal kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kematian itu lebih dekat daripada tali sandal kita sendiri. Sangat dekat sekali kematian dengan kita. Ya, berapa lama sih kita hidup dalam kehidupan dunia ini? Setiap waktu yang berlalu semakin dekat. Kita dituntut untuk mempersiapkan diri sepanjang kehidupan kita untuk menghadapi kematian tersebut dengan apa? Dengan amal saleh. Iya. Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti melihat tanda-tandanya baru kita persiapkan diri, jangan. Ya. Dan kematian itu bisa datang tiba-tiba. Ada orang yang sehat-sehat terlihat masya Allah begitu sehat. Sebaliknya ada orang yang sakit. Ya, sakit-sakitan, ternyata yang sehat-sehat ini tiba-tiba meninggal. Yang sudah sakit-sakitan belum mati-mati juga. Ya. Jadi kita persiapkan diri sepanjang kehidupan kita untuk menghadapi kematian tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru. Aktsiru, perbanyaklah min dzikri hadzil lazzat." Mengingat pemutus kematian. Ya. Afwan, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Baik. Mohon dijelaskan kembali apa saja yang ditimbang dalam mizan. Dalil-dalil menjelaskan ada tiga. Yang pertama, amalan-amalan kita itu ditimbang. Yang kedua, catatan-catatan amalan kita itu juga ditimbang. Kemudian yang ketiga adalah kita sendiri, diri kita yang ditimbang. Baik. Insyaallah taala mungkin pertemuan yang akan datang kita lebih rinci tentang tiga timbangan ini. Ustaz, apakah menonton TV dapat mengurangi tauhid seseorang? Ya. Kalau yang dia tonton adalah sesuatu yang menyelisih syariat, jelas ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi setiap kemaksiatan adalah pengurang kesempurnaan tauhid. Dan setiap kesyirikan adalah penghancur tauhid. Setiap kemaksiatan adalah pengurang kesempurnaan tauhid. Baik. Bagaimana menjawab orang-orang yang mengatakan seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-84, dialah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi, sebagai dalil bahwa Allah ada di mana-mana, bahkan di sekitar dekat kita hamba-hambanya. Baik. Yang pertama, ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita, dia adalah ilah, sesembahan, di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Apakah keberadaannya di langit maupun di bumi? Atau dia sebagai sesembahan di langit dan di bumi? Jelas. Yang dimaksud di situ adalah dia yang disembah di langit, dia pula yang disembah di bumi. Siapa yang menyembahnya di langit? Malaikat. Dan di bumi adalah makhluk-makhluk. Maka itu makna hadis tersebut. Yang kedua, kalau kita memahami bahwa dia ada di mana-mana, maka kalau begitu kita mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan tidak mungkin ayat-ayat Allah saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu tidak mungkin. Yang ketiga, kalau kita mengatakan Allah zatnya ada di mana-mana, berarti kita melecehkan Allah kalau begitu. Berarti ada di tempat kotor juga, ada di WC dan lain sebagainya. Iya. Kemudian yang keempat, yang dimaksudkan dengan Allah ada di mana-mana adalah ilmu dan pengawasannya. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui keadaan kita. Allah selalu mengawasi kita, itu maksudnya. Kemudian yang kelima, ini menyelisihi ijma' sahabat dan seluruh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Menyelisihi seluruh dalil-dalil. Baik. Makanya dalam memahami Al-Quran wa sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaf. Apa maksudnya yang ditimbang di mizan, orangnya juga ditimbang? Maknanya apa? Ya, orangnya ditimbang. Ya, orangnya ditimbang, ditaruh di atas timbangan. Insyaallah ta'ala lebih detail kita sebutkan dalil-dalilnya pada kesempatan yang akan datang. Baik, ini masih pertanyaan seputar timbangan. Kita detailkan pada kesempatan akan datang insyaallah ta'ala. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga untuk membantu saudara-saudara kandungnya yang tidak fakir ataupun miskin? Ada yang menggunakan dalil hadis, ana enggak tahu isi persisnya, kira-kira bahwa seorang laki-laki yang sudah berkeluarga wajib memberi nafkah kepada saudara-saudara kandungnya. Saya tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut. Hanya saja, seseorang wajib membantu saudaranya semampunya. Dan kewajiban itu ada bertingkat-tingkat. Yang paling pertama, yang wajib dia bantu, dia nafkahi, adalah istrinya. Kemudian anaknya. Kemudian orang tuanya. Kemudian ikuti sesuai kedekatan, kekerabatan dengannya. Seperti itu yang dijelaskan para ulama. Iya. Jangankan keluarga kita, bukan keluarga pun wajib bagi kita untuk bantu kalau kita mampu membantu. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhih." Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Subhanallah. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bantulah saudara kita. Namun tentunya kita tidak dituntut untuk membantu sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Selama kita masih mampu melakukannya, maka itulah yang hendaklah kita lakukan. Sampai kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku membantu, aku berjalan untuk membantu kebutuhan seorang saudaraku, itu lebih aku sukai daripada iktikaf, melakukan amalan iktikaf selama satu bulan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu amalan yang besar. Membantu saudara-saudara kita amalan yang besar. Jangankan keluarga kita, orang lain pun yang bukan keluarga kita bantu. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang belum mau tahu tentang sunnah dan memandang aneh ahlus sunnah, bahkan menyalahkan dan tidak mau mendengar argumen atau penjelasan dari anaknya dan dianggap telah banyak menyimpang dan hanya mengikuti ajaran ustaz, bukan berpikir untuk menyenangkan orang tua? Yang pertama tentunya kita bersabar menghadapi orang tua yang seperti ini. Iya. Dan tetap berlaku baik kepadanya, berbakti kepadanya, menunjukkan akhlak yang mulia, dan itu bagian dari dakwah kepadanya. Yang kedua, tentunya banyak berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan juga lebih meningkatkan untuk menuntut ilmu. Karena umumnya yang kita dapati, kenapa orang tidak mau mendengarkan argumen kita, tidak mau mendengarkan ucapan kita? Karena kekuatan argumen yang kita sampaikan itu lemah, ya, tidak terlalu kuat. Karena apa? Karena ilmu kita yang belum begitu kuat, sehingga hendaklah kita mempersiapkan diri dengan ilmu untuk mendakwahi manusia. Iya. Wallahu ta'ala alam. Mohon nasihat doa apa yang paling tepat agar kita dikuatkan hati untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai? Contoh, pekerjaan untuk mendapatkan ganti yang jauh lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa yang di dalamnya terkandung permohonan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pula doa-doa memohon istiqamah di atas kebenaran. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Iya. Maka semua doa-doa yang di situ mengandung permohonan taufik agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk beramal saleh, itu diamalkan. Baik. Dan di antara yang paling penting yang membantu seseorang untuk lebih istiqamah adalah menuntut ilmu agama. Iya. Ini rahasia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Baik. Bila seseorang melakukan kesyirikan karena kebodohan akan ilmu, apakah akan diampuni karena ketidaktahuannya terhadap ilmu tersebut? Ulama di situ memberikan perincian. Yang pertama, kalau dia tidak mengetahuinya karena kelalaian dia sendiri, yaitu dia sengaja tidak mau menuntut ilmu, bahkan dia sudah mendengarkan namun dia tidak mau meyakininya, maka kebodohan seperti ini tidak diberikan udzur. Adapun kalau dia sudah berusaha namun dia belum sampai kepada ilmunya, sedang seluruh orang yang mengajarkan ilmu agama di kampungnya misalkan tidak ada yang mengajarkan tauhid, atau mungkin dia hidup di daerah yang tidak pernah sampai dakwah tauhid di situ, sehingga tidak memungkinkan dia belajar, maka yang seperti ini diberikan udzur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Oleh karena itu, pengkafiran itu sangat berbahaya. Iya. Ada syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang kekafiran apa? Kebodohan. Ya, orang yang bodoh tidak bisa dikafirkan. Baik. Apakah kita dibolehkan meminta kedudukan syurga yang sangat tinggi padahal amalan kita belum sepadan dengan permohonan kita? Boleh. Ya. Kita meminta itu suatu amalan. Dan ketika kita meminta kedudukan yang sangat tinggi, itu sama maknanya kita meminta taufik untuk mengamalkan amalan yang menyampaikan kita kepada kedudukan tersebut. Iya. Kita tidak akan bisa mengamalkan amalan yang menyebabkan kita masuk atau diangkat pada kedudukan yang tinggi kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita memintanya. Baik. Tolong jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat ke-4, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Sama dengan penjelasan kita tadi, maksudnya bersama kamu adalah ilmunya dan pengawasannya. Iya. Bukan zatnya. Baik. Itu yang maksudnya. Dan ini ijma para ulama, zat Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya, bukan ada bersama kita. Iya. Baik. Itu maksud ayat tersebut. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, yakni selalu mengawasimu. Dia lebih tahu tentang kamu, dia lebih dekat denganmu, yakni ilmunya, dia lebih mengerti tentang kamu daripada kamu sendiri. Iya. Oleh karena itu, kata ma'a bersama bahkan dalam pengertian bahasa pun, ya, itu enggak selalu maknanya menyatu. Seperti kita mengatakan, kemana kita berjalan, bulan selalu bersama kita. Ya. Itu apakah artinya bulan menyatu dengan kita? Tidak. Tetapi bulan selalu nampak kelihatan bagi kita. Baik. Engkau selalu di hatiku. Ya. Itu bukan artinya dirinya masuk di hatinya, kan? Ya. Baik. Jadi enggak selalu makna bersama itu maknanya menyatu atau berdekatan. Baik. Jadi demikian yang dijelaskan para ulama. Insyaallah taala akan sampai pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Pada kitab Tauhid, dan juga bisa dibaca penjelasan lebih detail pada kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Di antara syarah yang bagus adalah syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Syarah Aqidah Wasithiyah, beliau menjelaskan tentang makna ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ini yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.